realita hidupku di dalam sepanjang kehidupanku. Engkau selalu perhatikan akan kebutuhanku, melimpahkan segala berkat bagiku. Engkau penuhi jiwaku sukacita dan sejahtera. Engkau Allah.